Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Sholat berjamaah kata Rasulullah lebih baik daripada 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Beliau bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah. Oleh karena itulah akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fawadu'a yadahu." Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihil mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Na'am ya Rabb, ya aku tahu ya Allah." Fil kafarat wad darajat. Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat. Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at. Yaitu melangkahkan kaki kita ke sholat berjamaah. Yang kedua yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat. Menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit. Di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah yaitu intidharu sholawati ba'da sholawat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Shadaqta ya Muhammad." Benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Benar sekali. "Faman fa'ala dzalika," barang siapa yang melakukan itu, "asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladatu ummu." Siapa yang melakukan itu kata ras kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik. Mati pun dalam keadaan baik. Dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik. Wafat pun dalam keadaan baik. Dan ia bersih dari dosanya, seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia pun mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa ulaika asa ayyakunu ulaika minal muhtadin. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Allah mengatakan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Malah mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan mendapatkan hidayah. Subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala sholat berjamaah. Oleh karena itulah marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah disebut tamu Allah. Bahkan ketika seseorang datang ke masjid, disebutkan dalam hadis tabashbashallahulah, Allah pun akan menerimanya dengan senang hati. Seperti apa? Seperti orang yang lama tak bertemu dengan tamu apa temannya tersebut. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Ini saja, mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.